Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan budak dan pembebasan budak. Pada kajian sebelumnya kita menjelaskan atau membacakan sebuah tulisan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, dan hal ini disebutkan oleh beliau di dalam kitab beliau Taisirul Alam, syarah dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu kumpulan-kumpulan hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum di dalam Islam. Di antaranya yang berkaitan dengan pembebasan budak. Berbicara tentang budak, Islam membolehkannya, akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Islam. Tidak sebagaimana yang difitnahkan oleh orang-orang barat, yang mana mereka memfitnah Islam dengan tuduhan-tuduhan yang keji, yang mengatakan bahwa Islam barakallahu fikum adalah ajaran yang memperbudak umat manusia. Buktinya Islam melegalkan perbudakan barakallahu fikum. Maka telah kita jelaskan bagaimana hakikat sesungguhnya orang-orang barat sana ketika mereka memperbudak umat manusia atau sebagian dari umat manusia. Lebih parah dan sangat parah sekali. Bahkan sampai-sampai mereka menjadikan budak-budak tersebut tidak lebih dari seekor hewan. Wal'iyadu billah. Kembali kepada Islam. Telah kita jelaskan bahwasannya Islam barakallahu fikum menetapkan bahwa sebab seseorang menjadi seorang budak hanya satu sebab saja. Hanya satu sebab saja, yaitu dia tertawan dalam perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya terjadi peperangan yang mana barakallahu fikum perang fitnah atau terjadi pemberontakan, perang-perang yang dikobarkan oleh orang-orang khawarij pada zaman para sahabat dahulu, tawanan-tawanan mereka tidak dijadikan sebagai budak. Harta-harta mereka tidak dirampas barakallahu fikum. Mereka dihukum sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Nah, barakallahu fikum. Ini satu sebab perbudakan yang terjadi di dalam Islam. Hanya satu sebab saja. Kemudian, Islam sangat rahmah terhadap para budak. Di antaranya, seperti yang kita sebutkan, nah, bahwa seorang majikan itu diharuskan untuk memberikan makanan yang layak, pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak untuk budak yang dia miliki. Menjadi tanggung jawab dari majikannya. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan barakallahu fikum, Islam mengangkat derajat para rakiq, para hamba sahaya tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, hum ikhwanukum wa khawlukum. Mereka adalah saudara-saudara kalian dan pembantu kalian. Nah, Islam menjadikan mereka sebagai saudara. Harus dianggap sebagai saudara. Nah, bukan seorang yang dihina, disiksa, diperintah, dan dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Tapi Islam menjadikan mereka sebagai saudara bagi kita. Hanya saja mereka membantu kita. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menguasakan kalian atas mereka. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul walyulbishu mimma yalbas. Barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, maka hendaknya dia memberi makan dari apa yang dia makan, dan memberikan pakaian kepadanya dari apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yughlibuhum, dan jangan dibebani mereka dengan pekerjaan yang tidak disanggupi oleh mereka. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, dan kalau seandainya kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Dan bahkan Islam menganjurkan kepada para majikan dari budak-budak tersebut agar tidak memanggilnya, menyerunya dengan sebutan abdi wa amati, wahai budakku, wahai hamba sahayaku. Tidak seperti itu. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, la yakul ahadukum abdi wa amati wal yakul fataya wa fatati. Janganlah engkau memanggil, janganlah salah seorang di antara kalian memanggil budaknya dengan sebutan abdi, hambaku, hamba laki-lakiku, wa amati, yang perempuan, wal yakul fataya wa fatati, hendaknya disebut dengan nam sebutan fata, bisa diartikan anak atau bisa diartikan barakallahu fikum pemuda atau pemudi. Nah, kama annal miqyasa fil Islam likaramatil insani fid dunya wal akhirah la yurja ilal ansabi wal a'raq. Islam, takaran di dalam Islam terkait dengan kemuliaan seseorang baik di dunia ataupun di akhirat itu tidak kembali kepada nasab-nasab dan keturunan. Semua itu kembali kepada naam kapasitasnya, kembali kepada kutas masing-masing. Nah, yang berkaitan dengan makna, berkaitan dengan agamanya. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan waqad balagha syakhsiyatun minal mawali li fadli ilmihim wa qudratihim ma lam tablughu sadatuhum id qadul juusa wasasul umama watawallul qada' wal a'mal al jalila bi kafaatihim allati hiya aslu majdihim. Dan bahkan ada beberapa atau bahkan banyak dari kalangan atau dari mantan-mantan budak tersebut sampai kepada derajat yang tinggi dikarenakan keutamaan yang dia miliki dalam agama, kemampuan dia, yang mana derajat mereka, kualitas mereka ini melampaui kualitas yang dimiliki oleh majikan-majikannya. Nah, melampaui kualitas dari majikan-majikannya. Bahkan sampai di antara mereka ada yang menjadi pemimpin, panglima pasukan. Menjadi pemimpin, menduduki posisi dan jabatan-jabatan penting di dalam pemerintahan, kerajaan. Semua itu dikarenakan kualitas yang mereka miliki. Nah, kalau kita sering membaca sejarah barakallahu fikum, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di antara mereka para sahabat itu adalah mantan budak. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah yang sangat ma'ruf kisah dan cerita tentang beliau. Barakallahu fikum. Di antaranya juga adalah Zaid bin Harithah, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Naam. Dan istri dari Zaid bin Harithah ini, naam, adalah Ummu Aiman, juga seorang mantan budak. Melahirkan, naam, dari pernikahan mereka yang berputra yang bernama siapa? Usamah bin Zaid. Naam. Hibbu. Naam, hibbu Rasulillah wa ibnu hibbihi. Kecintaan Rasulullah dan putra dari orang yang dicintai oleh Rasulullah, Usamah bin Zaid. Putra dari seorang mantan budak, ibunya mantan budak, bapaknya juga mantan budak, Usamah bin Zaid. Ketika Usamah bin Zaid ini pada usia yang sangat belia, sempat diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin sebuah pasukan. Yang mana di dalam pasukan tersebut ada Umar, ada Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya. Dijadikan pemimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Rasulullah nepotisme. Naam. Barakallahu fikum, lantaran bapak dari Usamah ini adalah seseorang yang pernah diangkat menjadi anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan nasabnya menjadi Zaid bin Muhammad. Akan tetapi hal itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nasabnya dikembalikan menjadi Zaid bin Harithah. Naam. Barakallahu fikum. Bukan karena Rasulullah nepotisme, akan tetapi dikarenakan kualitas yang dimiliki oleh Usamah bin Zaid, putra dari Zaid bin Harithah. Naam. Dan hal ini dicontoh oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Para khulafa ar-rasyidun. Naam. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qadima qaumun ala amilin li Umar. Datang salah seorang pejabat, naam, yang diangkat oleh Umar bin Khattab menghadap kepada beliau. Fa'atal araba wa tarakal mawali. Naam, yang mana pejabat ini memberikan kekuasaan kepada, memberikan jabatan, naam, kepada bangsa Arab dan meninggalkan orang-orang dari mantan budak. Naam. Mereka tidak diberikan jabatan sedikit pun. Fakataba ilaihi Umar. Maka Umar pun menulis surat perintah kepadanya. Amma ba'du. Fabi hasbil mar'i minasyarri an yahkira akhahu al-muslima. Cukup bagi seseorang dari kejelekan yang mana dia menghina saudaranya muslim. Kemudian juga Umar mengatakan kepadanya, alla ala sawaita bainahum. Kenapa engkau tidak menyamaratakan antara mereka? Bagikan pekerjaan dan tugas-tugas tersebut sesuai dengan kualitas yang mereka miliki, bukan dikarenakan latar belakang yang mereka miliki. Nah, bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika pada di Mekah, kejadiannya di Mekah, ketika beliau sedang haji atau umroh, nah, beliau bertemu pejabat beliau di Mekah untuk wilayah Mekah. Nah, kemudian Nabi Umar mengatakan kepada pejabat tersebut, nah, man istakhlafta ala ahlil wadi, siapa yang engkau tunjuk sebagai penggantimu untuk barakallahu fikum, sebagai pejabat untuk kota Mekah, naam, sebagai wakil darimu untuk kota Mekah. Kemudian orang tersebut mengatakan Ibnu Abza. Siapa itu Ibnu Abza? Naam. Siapa itu Ibnu Abza? Kata Umar bin Khattab, kemudian dia menjawab, rajulun minal mawali, seseorang dari mantan budak. Faqala amma inni sami'tu. Naam. Kemudian Umar mengatakan, istakhlafta ala ahlil wadi minal mawali, engkau menjadikan pejabat untuk kota Mekah dari kalangan seseorang dari mantan budak. Naam. Kemudian dijawab oleh pejabat tersebut, innahu qari'un li kitabillah, dia fasih di dalam membaca kitabullah, dia memiliki Al-Quran, dia memahami Al-Quran. Naam. Kemudian Umar mengatakan, ama inni sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yakul, ketahuilah bahwasanya saya mendengar nabi kalian bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal din aqwaman wa yadh'u bihi akharin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, naam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan agama ini sebagian orang, dan Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan dengan agama ini sebagian yang lainnya. Naam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis, terjadi percakapan antara Khalifah Abdul Malik bin Marwan, naam, dengan Al-Imam Az-Zuhri. Disebutkan qadim Az-Zuhri ala Abdul Malik bin Marwan. Faqala lahu, min aina qadimta? Datang Al-Imam Az-Zuhri, seorang ulama pada generasi tabi'in, naam, siqatun hujjah. Datang Az-Zuhri menghadap Abdul Malik bin Marwan, khalifah. Naam. Kemudian Abdul Malik bertanya, min aina qadimta, dari mana engkau datang? Faqala min Makkah, saya datang dari Mekkah. Thumma sa'ala amman yasudu ahlaha. Kemudian Abdul Malik bertanya tentang siapa yang menjadi orang terkemuka dari kalangan penduduk Mekkah. Fadzakara syakhsun. Kemudian beliau Az-Zuhri menyebut nama seseorang. Thumma sa'ala 'anil buldanil ukhra. Kemudian Abdul Malik bertanya lagi tentang wilayah-wilayah lain. Daerah ini siapa yang paling menonjol, terutama di terkait dalam ilmu agama atau ilmu hadis. Nah, maka Az-Zuhri menyebutkan beberapa nama, kulluhum minal mawali, yang mana semuanya itu dari mantan budak. Ila an sa'ala an ahlil kufah, sampai Abdul Malik bertanya tentang penduduk Kufah, siapa yang barakallahu fikum yang paling menonjol di dalam keilmuan, di dalam agama. Az-Zuhri menjawab, Ibrahim An-Nakhai. Faqala lahu, faminal arabi am minal mawali, apakah dari bangsa Arab atau dari kalangan mantan budak? Qala minal arab. Faqala lahu Abdul Malik, maka berkata Abdul Malik kepada Az-Zuhri, wailaka ya Zuhri, celaka kamu wahai Zuhri, wallahi la yasudannal mawali alal arabi hatta yakhtuba lahum alal manabir wal arabu tahtaha. Demi Allah, suatu saat para mantan budha ini akan menguasai atau memimpin bangsa Arab, sampai-sampai mereka akan berkhutbah di atas mimbar-mimbar sementara bangsa Arab ada di bawahnya. Faqala lahu Zuhri, maka berkata Imam Zuhri kepada Abdul Malik bin Marwan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innama huwa amrullahi wa dinuhu, semua itu hanyalah keputusan Allah dan agamanya. Man hafizahu, na'am, man hafizahu sada wa man dhayya'ahu saqata. Barang siapa yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi pemimpin, dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia akan terjatuh. Nah. Demikian gambaran dari barakallahu fikum sebagian orang-orang yang pernah menonjol di dalam Islam ini dikarenakan, barakallahu fikum, bukan dikarenakan latar belakangnya. Justru latar belakang mereka adalah dari kalangan mantan budak. Akan tetapi dikarenakan kualitas yang mereka miliki, terutama di dalam agama, keilmuan, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya. Sampai-sampai seorang khalifah Abdul Malik bin Marwan datang menghadap, datang menemui Atha' bin Rabah atau Atha' bin Abi Rabah, barakallahu fikum, dan dia menunggu, menunggu sampai Atha' itu keluar, sampai Atha' itu menyelesaikan urusannya, dan Abdul Malik menunggu sampai putra dari Abdul Malik, entah itu siapa namanya, barakallahu fikum, merasa kesal. Kenapa seorang khalifah harus menunggu seseorang dari mantan budak ini? Maka dijelaskan oleh ayahnya Abdul Malik bahwasanya beliau adalah seorang yang berilmu yang patut untuk didatangi dan ditunggu kedatangannya. Barakallahu fikum. Kemudian wa ma rafa'ahu syari'u min maqamil mamluk fa inna lahu tashawufan wa tatallu'an ila tahririr riqabi wa faqi aghlalihim. Dari apa yang kita sebutkan tadi, yang mana syariat mengangkat derajat atau kedudukan para budak-budak tersebut, maka syariat memiliki perhatian terkait dengan kebebasan seorang budak. Faqad hatha ala dzalika wa wa'ada alaihi an-najata minan nar. Dan Islam ini telah menganjurkan untuk memerdekakan budak dan memberikan janji-janji berupa keselamatan dari neraka bagi orang yang membebaskan seorang budak, wal fauz bil jannah, dan akan mendapatkan surga. Wa qad taqaddama ba'du dzalika, dan yang seperti ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Tsumma innahu ja'ala li tahririhim iddata asbabin ba'duha qahriyatun wa ba'duha ikhtiyariyatun. Kemudian Islam atau syariat ini menjadikan kebebasan mereka, budak tersebut, dengan beberapa sebab. Menetapkan atau menjadikan kebebasan mereka dengan beberapa sebab. Sebagian kebebasan mereka itu merupakan sebuah keharusan, dan sebagian yang lainnya dengan jalur pilihan yang dipilih oleh majikannya. Faminal qahriyah, di antara sebab yang diharuskan di dalam syariat bahwa budak ini harus dimerdekakan, di antaranya adalah anna man jaraha mamlukan ataqa alaihi. Barang siapa yang melukai seorang budak, maka dia wajib untuk memerdekakan budak tersebut. Faqad jaa fil haditsi anna rajulan jada'a anfa ghulamihi faqala sallallahu alaihi wasallam idhhab fa anta hurrun. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya datang seseorang, telah melukai hidung dari budaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idhhab fa anta hurrun. Pergilah kamu wahai budak, wahai fata, fa anta hurrun. Maka sekarang engkau sudah merdeka. Kemudian dia bertanya, wahai Rasul, fa maula man ana? Saya ini lantas maulanya siapa? Maka Rasul menjawab, maulallahu wa rasuluhu. Engkau adalah maulanya Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Sebab dibebaskan seorang budak dengan keharusan. Mau gak mau budak tersebut harus dimerdekakan. Yaitu apabila dia melukai, melukai budak tersebut. Yang kedua, man a'taqa nasibahu min mamlukin mushtarakin ataqa nasiba syarikihi qahran. Barang siapa yang memerdekakan, misalnya seorang budak dimiliki oleh dua orang atau lebih. Nah, majikannya satu orang budak memiliki majikan dua orang atau lebih. Nah, kok bisa satu orang budak majikannya dua orang atau lebih? Bisa jadi budak ini dulu adalah milik seorang bapak, kemudian meninggal, kemudian diwarisi oleh anak-anaknya. Anaknya ada tiga orang, misalnya. Barakallahu fikum. Kemudian salah satu dari anak tersebut ingin memerdekakan bagian yang dia miliki terhadap budak tersebut. Nah, maka apabila ada keinginan untuk memerdekakan budak yang dia miliki sepertiga bagian dari budak tersebut, nah, maka dia harus memerdekakan bagian yang dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lain. Nah, tidak bisa dia memerdekakan sebagian yang dia miliki saja. Kalau ada niatan seperti itu dan dia melakukannya, maka diharuskan. Kalau seandainya dia memiliki harta yang banyak, diharuskan baginya untuk memerdekakan bagian-bagian yang dimiliki oleh saudaranya. Dengan cara membeli atau memberikan nilai harga yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Nah, hal ini sudah kita sebutkan pembahasannya pada kajian sebelumnya. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian, thumma innal musyri' ma hasihi 'alal i'tiq. Kemudian di antara keharusan kebebasan atau sebab dibebaskan seorang budak, yang mana itu adalah sebuah kebebasan yang diharuskan. Naam. Waman malaka dha rahimin mahramin alaihi ataqa alaihi qahran li hadithi man malaka dha rahimin mahramin fahuwa hurrun. Barang siapa yang memiliki budak yang mana budak ini memiliki hubungan rahim dengan dia. Nah, memiliki hubungan rahim dengannya. Barakallahu fikum. Nah, maka diharuskan baginya untuk memerdekakan budak tersebut. Nah, saudaranya dengan beberapa sebab kejadian tiba-tiba barakallahu fikum saudaranya menjadi miliknya. Nah, dengan status bahwa saudaranya ini adalah seorang budak. Nah, barakallahu fikum, maka wajib baginya sang majikan tersebut untuk memerdekakan budak yang dia miliki tersebut. Nah, dikarenakan ada hubungan darah antara dia dengan budak tersebut. Nah, thumma innal musyri' ma hasihi 'alal i'tiq ja'alahu awwalal kafarat fit takhallusi minal azami wa tahalluli minal aiman. Kemudian syariat yang mana sebelumnya syariat menganjurkan untuk membebaskan seorang budak, barakallahu fikum, telah menjadikan pembebasan budak sebagai kafarat, sebagai kafarah yang diharuskan atas seseorang untuk keluar dari dosa-dosa atau terbebas dari sumpah-sumpah yang sudah dia ucapkan. Nah, fal'itku huwal kafaratul ula fil wat'i fi nahari Ramadan. Membebaskan budak menjadi kafarah yang pertama bagi orang yang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadan, dan juga bagi orang yang melakukan perbuatan zihar. Wa fil aiman, dan juga bagi orang yang membebaskan diri dari sumpah yang dia ucapkan. Wa fil qatsli, dan juga sebagai kafarah untuk membebaskan dia dari dosa terkait dengan pembunuhan yang dia lakukan tanpa sengaja. Nah, barakallahu fikum. Inilah agama Islam, agama yang sangat mulia, yang betul-betul memperhatikan hak-hak dari para al-ibad wal-amat, dari para hamba sahaya. Nah, maka dari sini kita menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan pembebasan budak. Berikutnya adalah yaitu bab berkaitan dengan al-faraid. Naam, berkaitan dengan al-faraid. Untuk pembahasan al-faraid, naam, khusus untuk pembahasan faraid, kita akan membacakan kitab yang ditulis atau kutip yang ditulis oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dengan judul Talkhis Fiqhil Faraid, ringkasan fikih faraid. Naam. Kenapa kita memilih kitab ini? Yang pertama adalah dulu kami belajar pakai kitab ini. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, dikarenakan pembahasannya lebih simpel dan juga di dalamnya ada contoh-contoh yang memudahkan bagi kita untuk memahami, barakallahu fikum, hukum-hukum yang berkaitan dengan faraid. Langsung saja, naam, halaman yang keempat, barakallahu fikum. Ta'riful faraid, fa'idatuhu, hukmuhu. Nah, pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan definisi al-faraid. Yang kedua, fa'idah dari mempelajari ilmu faraid. Kemudian yang ketiga, hukum mempelajari ilmu faraid. Nah, yang pertama al-faraid, definisinya, naam, al-faraidu jam'u faridah, bimakna mafruidah. Faraid itu jamak, kata jamak dari faridah. Mufradnya apa? Faridah. Bimakna mafruidah. Makna dari faridah ini adalah mafruidah, sesuatu yang diwajibkan. Wahia lughatan asyai'ul mujab wal maqtu', sesuatu yang di makna. Jadi makna faridah atau faraid secara bahasa adalah sesuatu yang diwajibkan dan ditetapkan. Nah, yang sudah diputuskan. Adapun istilah definisinya sesuai dengan istilah syar'i adalah al-ilmu bi kismatil mawarithi fikhan wa hisaban. Nah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan pembagian warisan, baik yang berkaitan dengan hukum fikihnya ataupun hitungan-hitungannya. Nah, ataupun hitungan-hitungannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, adapun fikhan yang dimaksud dengan fikih ini maksudnya semisal, naam, idza halaka imra'atun an zaujin, apa an zaujin, naam, wa ukhtiha asyakikah, misalnya seseorang wanita meninggal yang mana dia meninggalkan ahli waris seorang suami dan seorang saudari yang syakikah, saudari kandung. Nah, maka jatahnya di dalam syariat, fikihnya di dalam syariat bahwa suami tersebut mendapatkan separuh dari harta yang dia tinggalkan. Kemudian saudari kandungnya mendapatkan separuh dikarenakan dia tidak meninggalkan anak. Nah, ini fikihnya di dalam syariat. Nah, fikihnya. Lalu hisaban, yang dimaksud dengan hisaban ini, barakallahu fikum, adalah hitungan matematikanya. Nah, hitungan matematikanya. Nah, barakallahu fikum, separuh. Kalau dia mendapat separuh, berarti dia mendapat berapa? Nah, misalnya harta yang dia tinggalkan 1 juta. Nah, separuhnya berapa? Nah, ini yang dimaksud dengan fikhan wa hisaban. Nah, fa'idatuhu, fa'idah dari mempelajari ilmu faraid, isalu nasibi kulli warisin ilaihi. Fa'idahnya adalah menyampaikan bagian untuk setiap ahli waris. Nah, menyampaikan bagian yang sebenarnya kepada ahli warisnya. Nah, ini faedah. Sehingga oleh karena itu tidak ada hak yang terkurangi. Tidak ada hak yang terkurangi dan tidak ada yang dilebihkan dari haknya. Nah, tidak ada yang terzalimi dalam hal ini dan tidak ada pembagian yang salah dalam hal ini. Ini fungsi mempelajari ilmu faraid. Nah, hukmuhu, adapun hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Hukum mempelajari ilmu faraid hukumnya adalah fardu kifayah. Maksudnya bagaimana? Idza qama bihi man yakfi saqatal fardu an baqiyatin nas. Apabila telah dilakukan oleh sebagian orang dan mencukupi 6 amalan yang dia lakukan tersebut, maka kewajiban ini terjatuh atau ditiadakan bagi sebagian yang lainnya. Nah, apabila sebagian orang sudah mengamalkannya, maka tidak diwajibkan lagi kepada yang lainnya. Namun dengan syarat bahwa orang yang mempelajari tersebut 6 memiliki kemampuan, memiliki kualitas untuk memahami dengan benar pelajaran atau ilmu yang berkaitan dengan faraid ini. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarhul Mumti', nam wa ilmul faraidi min ajallil ulumi wa asyrafiha. Ilmu faraid termasuk dari ilmu yang paling mulia dan paling agung. Nah, alasannya kenapa? Nah, beliau menyebutkan ada 3 alasan, insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah.